كبير الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Setia TV One Titian Kobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Titi Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini di Titian Kobu pastinya. Dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang pengobatan Islami. Seperti yang kita tahu sekarang banyak sekali metode-metode cara-cara kita untuk menyembuhkan penyakit. Nah, kadang ada yang kita merasa pengobatan ini benar, tapi ikhtiarnya yang salah, cara pengobatannya yang salah. Ada yang cara pengobatannya benar, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Ini pasti agak membingungkan kita ya, karena bagaimanapun kita menginginkan kesehatan yang baik agar kita bisa beribadah dengan baik. Nah, untuk membahas ini semua sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti ibu-ibu yang sudah ada di sini, yang tadi ada yang bilang umurnya masih udah 76 tahun tapi masih sehat. Ibu ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Salam. Subhanallah. Sehat semua ibu ya. Iya, alhamdulillah. Dari pengajian mana ini bu? Baitussalam. Pondok Kelapa Gilimun. Oh, honeymoon terus ya bu. Iya baik. Nah Ustaz, bagaimana nih Ustaz? Tapi sebelum kita bicara mengenai pengobatan, tapi pastinya Allah memberikan istilahnya sakit kepada hambanya pasti ada maksud tujuannya ya Ustaz ya. Iya, gimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai sarana buat orang-orang yang beriman, memupuk iman dan memanen amal. Salah satunya adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakit sebagai wasilah atau jembatan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sakit itu baik, derita itu baik, sedih itu baik, cucuran air mata juga baik, bahkan kematian dan bencana pun baik. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang siap menjadikan yang tadi saya sebutkan sebagai kebaikan? Itulah kenapa ketika seseorang menderita sakit, janganlah engkau libatkan sakit jasad kasarmu ke dalam hatimu. Karena kalau orang sudah sakit jasad, sakit tubuhnya, kemudian hatinya atau jiwanya pun sakit, maka sungguh dia telah terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Allah Ayyub, ia tidak akan pernah disebut sebagai orang yang sabar seandainya Allah tidak timpakan baginya penyakit. Ia tidak akan pernah disebut sebagai simbol kesabaran, simbol ketabahan, simbol penderitaan seandainya Allah tidak timpakan kepadanya sakit. Mungkin sekarang kita tidak bisa menyebutkan kelebihan Nabi Allah Ayyub selain ia seorang Nabi dan Rasul dengan segala kelebihannya. Namun ketika Allah berikan dia penyakit, maka karena sakit ini ia diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian disandangkan sebagai orang-orang yang bersabar. Kita ngerasa juga ibu ya, kalau dalam keadaan sehat banyak kan ketawanya ibu ya, bercanda gitu. Tapi kalau dalam keadaan sakit udah dia baru ingat Allah Ustaz ya. Baru istighfar kayak tadi ya. Iya benar, subhanallah. Ya berarti kalau misalnya kita sakit, tandanya Allah sayang sama kita ya Ustaz ya. Persis. Kata Rasulullah, hatta syaukah. Orang yang menderita sakit itu bukan hanya sakit, sampai kepada yang paling kecil, kalaupun duri menusuk kakinya, kemudian dia bersabar kepada Allah, maka duri ini, penyakit ini akan menjadi kebaikan. Bukan hanya sakit ya. Makanya buat orang yang sedang menderita sakit, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Biarpun dokter memvonis, ah ini gak bakal sembuh, ah ini gak bakal bisa disembuhkan dengan obat apapun, itu perkiraan manusia. Al-insan bitakdir, Allah bitakdir. Manusia itu dengan perencanaan, dengan analisanya saja. Namun Allah yang menentukan. Kenapa? Allahu Syafi, Allah yang menyembuhkan. Prinsip dasar, prinsip awal, orang sakit tidak berobat, tidak minum obat, tidak berobat, kalau Allah berkehendak sembuh, maka akan sembuh. Orang sakit pergi berobat, bahkan obatnya mahal, dokternya, para ahli yang didatangkan dari penjuru bumi, kalau Allah berkehendak tidak sembuh, maka tidak akan sembuh. Baik, ya. Nah, kalau misalnya kita mengobati penyakit nih, ada juga katanya ada ayat-ayat atau bacaan dalam Al-Quran yang insya Allah bisa menyembuhkan sakit kita gitu Ustaz ya. Atau kita bisa bersalawat asyifa gitu ya Ustaz ya. Iya, iya. Nah, itu cara kita gitu insya Allah untuk ikhtiar kita supaya kita sembuh. Tapi memang seperti Rasulullah kan cara seperti itu Ustaz? Iya, jadi pengobatan itu di dalam Islam ada tiga. Yang pertama adalah pengobatan ilahiyah, dengan cara-cara berzikir kepada Allah, memohon, berdoa, bersabar, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka dia sedang mengobati dirinya secara ilahiyah. Kemudian yang kedua, yaitu ilmiah, yaitu pengobatan dengan penemuan-penemuan manusia di bidang kedokteran dan farmasi. Ini pun dapat menjadi sandaran buat kita. Kemudian yang ketiga, alamiah. Alamiah itu adalah apa yang Allah sediakan di atas permukaan bumi ini, termasuk penemuan buah-buahan atau jamu-jamu atau tumbuh-tumbuhan herbal. Lihat betapa dahsyat, coba ya kita bandingkan nih pemirsa dengan yang ada di sini. Ketika kita makan makanan dari laut, maka dia mengandung kolesterol atau protein tinggi. Cenderung yang sakit apa, darah tinggi dia cepat naik, asam urat dan yang macam-macam. Tapi lihat di tepi pantai, di tepi laut itu Allah tumbuhkan pohon kelapa sebagai penetralisir. Itu baru contoh, satu contoh. Kita makan siput naik, kemudian dinetralisir dengan air kelapa, dengan buah kelapa. Lihat betapa dahsyat Allah ciptakan sedemikian. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga makanan ya Ustaz ya. Tergantung kita semua. Betul, baik. Nah, kalau saya ada baca gitu ya Ustaz ya, bahwa waktu itu Rasulullah pernah mengobati seorang yang berobat kepadanya dengan air. Iya. Beliau doakan, alhamdulillah sembuh. Nah, dengan cara itukah Rasulullah mengobati, atau dengan cara lain seperti ruqyah gitu Ustaz? Pengobatan cara Rasulullah itu ada banyak ya. Ketika kita coba bahas atau kita coba teliti tentang pengobatan yang bersifat ruqyah ya, iya, atau yang sejenisnya. Karena pengobatan-pengobatan ini, lihat Rasulullah itu ketika mengobati seorang dengan ruqyah atau dibacakan sesuatu, rokok itu dibacakan ya, itu ditiupkan di air. Iya. Kenapa kau pakai sistem seperti ini? Kenapa? Allah berfirman, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah ciptakan segala sesuatu itu dari air. Tubuh manusia berisi air, tercampur dengan air yang dibacakan doa, insyaallah menetralisir. Iya, baik. Dan waktu itu juga ada penelitian di Jepang bahwa air doa, iya, dan air yang mineral biasa ya Ustaz, ya subhanallah, kalau dilihat itu banyak sekali kandungannya, subhanallah. Sebegitunya Allah menciptakan air sebagai sifat pengobat. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari ibu-ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, Titi Angkol buatkan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, insyaallah. Masih di Titian Kolbu pemirsa, dan masih membahas tentang pengobatan islami. Kalau di awal tadi Ustaz Aswa sudah menjelaskan begitu tentang bagaimana kita bisa mengobati penyakit dari diri kita sendiri, dan kenapa Allah menciptakan penyakit pada hamba-hambanya. Dan sekarang Ustaz, apa aja sih yang dilakukan Rasulullah untuk mengobati, metode-metodenya? Mungkin selama ini kita hanya mengenal ruqyah ya. Selain ruqyah masih banyak lagi ya Ustaz ya? Masih ada beberapa cara pengobatan Rasul. Tapi pertama begini Bapak Ibu, yang harus kita yakini adalah bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit, bukan obat, bukan para terapis, bukan. Belakangan ini kan masyarakat kita cuma berpikir ketika dia sakit kepala, dia terpikir satu obat sakit kepala. Ketika dia rasa sakit, maka dia langsung terpikir dengan satu merek obat sakit kepala. Dia mengatakan dalam hati bahwa itu dia dapat menyembuhkan, maka dia langsung cari obat itu. Salah. Ulama-ulama yang sangat hati-hati terhadap hati dan tauhidnya, dia mengatakan ini musyrik. Boleh minum obat sakit kepala yang ada di warung atau di toko-toko, silahkan. Tapi yakini dulu bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah. Pertama yang harus kita lakukan adalah minta dulu kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Seandainya kita tidak mau berdoa seperti itu, silakan doa yang lain, ya Allah berikan hamba kekuatan dalam menahan rasa sakit. Kemudian cari obat. Karena apa? Sakit itu takdir. Lawan takdir Allah dengan takdir Allah juga, yaitu apa? Berobat. Jadi lawan penyakit ini dengan obat. Namun kita mentauhidkan kepada Allah. Di dalam pengobatan Rasul itu adalah asyifa salasah. Penyembuhan, pengobatan itu ada tiga. Yang pertama adalah al-asal, madu. Ya kan? Kemudian yang kedua disebutkan bahwa yang menyembuh apa yang dapat dengan dilakukan dengan pengobatan cara Rasul itu ada dengan kai. Ya kan? Dengan kai dan yang selanjutnya dengan al-hijamah, dengan bekam. Jadi tiga hal ini dapat menyembuhkan penyakit, namun tata caranya yang pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya seperti apa, Ustaz? Contohnya? Seperti madu. Ya kan? Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh seseorang, "Ya Rasul, perutku sakit, sakit perut." Kata Rasul, "Minum madu." Minum madu. Masih juga dia datang, "Ya Rasul, aku masih sakit." Kata Rasulullah, minum madu sampai tiga kali. Kalau sampai tiga kali belum juga teratasi, maka kata Rasul, bukan madunya yang salah, perutmu yang bermasalah. Jadi dalam surah An-Nahl disebutkan bahwa Allah ciptakan madu itu punya banyak sekali manfaat untuk manusia. Karena lihat sifatnya lebah, ya, yang memproduksi madu itu, lebah itu hinggapnya hanya di putik-putik sari, dia makan dari sari-sari bunga. Berarti lebah itu punya prinsip, saya hanya makan yang baik. Kemudian ketika dia hinggap, lebah itu hinggap di satu tempat, satu bunga, tapi ketika dia hinggap, dia tidak merusak. Kemudian yang ketiga, kelebihan lebah. Lebah tidak pernah hinggap di kotoran. Dia selalu hinggap di tempat-tempat yang bersih dan sehat, menyehatkan. Jadi orang beriman mencontohlah seperti lebah perilakunya, ya. Kemudian bekam, al-hijamah. Bekam ini pernah dipesan ketika Rasulullah sedang melakukan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di dalam surah Al-Isra ketika Rasulullah sedang melakukan Isra Mi'raj atas kehendak Allah, para malaikat yang dilewati Rasul pesan apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, pesankan kepada umatmu untuk berbekam. Jadi bekam itu, ibu, ya pemirsa, adalah darah kotor yang ditarik di dalam tubuh kita yang berada di bawah kulit. Nah biasanya kalau yang ada di bawah kulit itu adalah darah-darah yang kotor. Jadi kalau dari prosesnya, saya pernah ngobrol dengan seorang ahli dengan orang yang di bidang kedokteran itu, mereka mengatakan ketika manusia makan, kemudian makanannya itu setelah diproses usus, yang tidak perlu atau yang tidak bagus itu nanti dialirkan ke bawah kulit, menumpuk di sana. Itulah kenapa yang disedot, ditarik darahnya adalah darah-darah kotor. Ya, kemudian alkai itu besi panas. Besi panas itu yang ditempelkan. biasanya untuk menghentikan pendarahan. Namun besi panas tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Manusia sering memakai atau mensalahartikan besi panas. Sakit kepala dikit pakai besi panas, ternyata besi panas lebih sakit daripada sakit kepala. Makanya kata Rasulullah, nahaitukum anil kai, aku larang kalian lakukan kai, namun pada kondisi tertentu saja. Subhanallah, berarti banyak sekali ya metodenya ya. Ya, kalau misalnya tadi ada madu, Ustaz. Iya. Ya, kalau kita ke Arab itu juga ada banyak sekali yang bisa mengobati, kayak seperti kurma, ya Ustaz ya. Betul. Terus air zam-zam pagi, Masya Allah. Air zam-zam, Masya Allah itu. Iya, baik. Nah, itu bisa dijelaskan Ustaz. Kalau kurma itu bagaimana, seperti apa? Kalau kurma, termasuk dalamnya kurma ajwa. Man tasabbaha bisab'i tamaratin min ajwa. Barang siapa yang pagi hari makan kurma ajwa, ya, kemudian nanti Allah pelihara dirinya dari apa? Daripada racun sihir. Tuh, kurma ajwa pagi hari makan 7 butir. Ini ittiba'u di sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul. Kemudian air zam-zam. Wah, Masya Allah. Air zam-zam gak usah ditanya lagi. Kenapa? Air zam-zam itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Iya. Bagaimana tidak mengandung keberkahan? Air itu berada di bawah Ka'bah. Iya. Kemudian jutaan manusia dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini membaca doa. Iya. Doa itu menyerap ke seluruh energi, doa itu menyerap ke seluruh tubuh, seluruh tembok, kemudian sampai tembus ke zam-zam. Makanya dalam sebuah hadis Rasul disebutkan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu mengikuti niat si peminumnya. Misalkan yang mandul, sambil minum air zam-zam habis tawaf selesai semua, ya Allah, keluarkan dari rahimku anak, ya Allah, minta kepada Allah, baru minum air zam-zam. Ingat doa minum air zam-zam apa? Allahumma lakasumtu. Itu mau puasa. Salah. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di situ dalam kalimat doa itu adalah syifa, penyembuh. Betul. Orang yang mandul kan orang yang sakit. Iya. Minta kesembuhan dari penyakitnya. Mm-hmm. Ya, termasuk air zam-zam itu bisa membasuh hati yang dengki. Mm-hmm. Makanya dalam sebuah hadis Rasul pernah disebutkan, orang munafik adalah orang yang tidak pernah kuat minum air zam-zam. Itu apa, mental itu, Ustaz? Coba perhatikan, ada orang enggak suka minum zam-zam. Coba perhatikan. Iya. Padahal dia orang Islam, orang beriman, ngaku beriman pada Allah. Enak rasanya katanya. Itu dia. Ya Allah. Rasul 14 abad terdahulu sudah menyebutkan orang munafik tidak akan kuat minum zam-zam. Padahal pernah terjadi dulu, ada seorang wanita terkena kanker kulit parah. Dokter sudah memvonisnya tidak bisa disembuhkan. Dia bakal mengalami kematian. Kemudian apa? Dia datang pergi haji dan dia tidak keluar dari rumah, dari Baitullahil Haram, kecuali sehari-hari dia tawaf, minum zam-zam, tawaf sambil minta kepada Allah, pulang sembuh. Subhanallah. Inilah salah satu kisah. Iya. Baik Ustaz, langsung saja kita kasih kesempatan ya Ustaz ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibu? Sebelah kiri, sebelah kanan? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Herlina Abbas. Ya, pertanyaan saya adalah, bolehkah mengobati suatu penyakit dengan cara hipnotis? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan ibu-ibu jemaah Baitul Salam, Mbak Cece Kirani juga, ingat bahwa hipnotis itu ada dua. Setahu saya ada dua. Yang pertama, hipnotis itu namanya gendam, dan itu biasanya pakai mantra, pakai puasa tertentu, tidak begini, tidak begitu, kemudian dia pakai mantra. Yang kedua adalah hipnotis secara ilmiah, yaitu dia memasuki alam bawah sadar seseorang dengan cara-cara tertentu, baru orang itu seperti tertidur, dia masuk di kedalaman tidurnya. Nah, seperti itu. Ada beberapa macam dan ada beberapa cara tentang hipnotis. Namun yang dibolehkan adalah secara ilmiah. Karena Rasul Ingat, sangat menolak perilaku atau pengobatan di luar cara ilmiah, apalagi mengandung kesyirikan. Ini hati-hati. Jadi tolong dibedakan, boleh menghipnotis tapi dengan cara yang betul-betul ilmiah, bisa dipelajari, dan itu adalah ilmu yang benar. Tapi yang tidak boleh seperti tadi yang istilahnya gendam, pakai ilmu hipnotis dengan jimat atau dengan mantra-mantra. Yang juga menarik. Baik, pertanyaan berikut silakan Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Heru mau menanyakan, bagaimana kita mengetahui kebenaran dari jimat-jimat yang disalahgunakan oleh dukun? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui yang seperti itu gampang. Pertama, kita akan break dulu, okay. Nanti dijawab. Iya, iya, baik. Iya, Bu. Tahan ya, Bu ya. Sabar ya, Bu ya. Ya. Bisa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali dengan jawaban Ustadz Aswan. Tetap bersama kami. Insyaallah. Ya, berbagai cara dan upaya atau ikhtiar kita supaya kita sembuh itu pasti pun insya Allah, jika kita yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Penyembuhkan segala penyakit, asal kita yakin ya Bu ya, pasti sembuh. Nah, ada orang yang memang segala cara upaya gitu Ustaz, supaya sembuh, dia berobat kesini ke alternatif. Cuma yang menjadi PR untuk kita, apakah memang dalam arti kata pengobatan alternatif itu murni karena memang tadi ilmiah, dengan jamu-jamuan, dengan ramu-ramuan. Tapi ada juga dalam arti kata maaf dengan menggunakan jin. Nah itu yang kita takutkan kan. Sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi ya, bagaimana Ustaz untuk kita bisa membedakan ini ilmiah, ini istilahnya memakai jin ataupun jimat, kita kan gak tahu Ustaz. Jadi untuk membedakan hal tersebut adalah, yang pertama kita lihat orangnya dulu, si terapisnya atau orang yang katanya di bagian penyembuhan. Lihat dulu perilakunya, kemudian ibadahnya, tauhidnya, lihat, perhatikan. Dan kemudian ketika kita diminta membaca sesuatu, bacaannya seperti apa? Ya. Kemudian ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, saya pernah mendapatkan informasi ada seseorang ingin sembuh, dia harus mencari burung gagak hitam kemudian dipotong di persimpangan jalan. Ini adalah pengobatan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Rasul pernah menyebutkan ad-dinu wal aqlu ladina liman la aqlalah. Agama itu rasional, logis. Tidak beragama orang yang tidak memakai akalnya atau bertabrakan dengan logikanya. Al-Quran sampai detik ini kita tidak pernah melihat satu titik pun yang bertabrakan dengan akal. Malah akal yang tertinggal dengan Al-Quran. Kenapa? Saking masa depannya Al-Quran, bahkan untuk ribuan tahun itu tetap Al-Quran. Seandainya kita bisa dimatikan 1000 kali kemudian dibangkitkan 1000 kali, maka tetap yang ditanya Al-Quran. Jadi lihat teknik dan tata cara pengobatannya. Dan kalau kita merasakan sesuatu atau kita merasakan pengobatan ini ada rasa-rasa sesuatu yang berkenaan dengan jin atau makhluk-makhluk lain, maka hindarilah pengobatan tersebut, beristighfarlah. Lebih baik masih cari pada masih banyak pengobatan yang lain, insya Allah. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang sekedar hanya sharing cerita, berbagi pengalaman, pernah mungkin berobat ke mana yang istilahnya mungkin sembuh ataupun malah tambah sakit. Silakan. Dengan ibu siapa? Waalaikumsalam. Saya Ibu Wati Bobi. Banyak pengalaman aja pernah yang saya dapat ya. Jadi itu pengobatannya itu istilahnya selentik. Ya, di kaki itu di antara sela-sela jari itu dimasukin kertas gulungan itu cincil begitu. Tapi yang mengobatin itu kita tidak usah mengeluh saya sakit ini, badan saya menurut dokter saya penyakit saya ini, tidak pernah. Jadi dia udah tahu sendiri. Jadi yang saya tanyakan bagaimana itu menurut Islam. Ya, jadi nggak usah periksa darah, nggak usah periksa apa, dia udah tahu penyakit kita itu apa, dan saya itu disembuhkan juga sama dia gitu. Hanya yang saya tanya itu menurut Islam bagaimana? Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ibu nggak usah bilang ya bu ya sakitnya apa apa, beliau udah tahu. Jadi istilahnya di terapi sentil ya bu ya. Iya. Disentil ya. Disentil. Pertama memang prinsip dasar kita adalah kita harus mengedepankan husnuzon daripada suuzon. Karena kalau kita mengedepankan husnuzon, yang pertama adalah hati ini lebih sehat. Biarpun badan sakit tapi hati kita sehat. Yang kedua, bicara tentang jenis penyakit, untuk orang-orang tertentu apalagi orang-orang soleh, memang ada beberapa dari mereka ketika ibu datang pun ibu gak usah ngomong, dia sudah tahu. Bahkan ibu habis berantem sama suami juga dia sudah tahu. Di kantong ibu ada berapa juga dia sudah tahu. Karena memang Allah bukakan ya kacamata sir mereka. Bukan kacamata dohir seperti kita, hal lihat seperti ini, tidak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selama kita tidak diarahkan pada sesuatu yang bertabrakan atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka boleh kita ambil, silakan. Tapi kalau kita melihat dari tata cara itu ada sesuatu yang bertentangan, atau kalau kita enggak paham, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada yang lebih mengerti kalau kita enggak tahu. Jadi boleh ibu konfrontasi kepada para alim ulama. Misalkan, iya waktu begini dia gini. Ah, nanti bisa divonis dari situ, bisa diketahui, dicurigai di mananya gitu loh. Ya, jadi begitu kira-kira. Sudah jelas ya bu ya. Nah kalau misalnya Ustaz emang udah telanjur tuh ada misalnya pasien yang memang berobat dalam arti kata memakai ilmu atau jimat-jimat kayak gitu, apa yang harus dilakukan Ustaz? Udah telanjur nih. Kalau sudah terlanjur, memang yang pertama dia harus betul-betul kembali mengkonsultasikan kepada orang yang lebih paham, para alim ulama yang hatinya lurus. Nanti akan dapat petunjuk dari mereka. Mana jimatnya sini, mana tangkalnya sini. Nanti kita berikan kepada dia, nanti dia akan proses. Beliau yang akan proses, dan itu beliau akan memberikan petunjuk, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Iya Pak Kiai, saya kemarin gak tahu. Ya sudah, gak apa-apa, minta maaf sama Allah, nanti akan diarahkan seperti itu. Ya, jangan terlalu larut. Itulah kenapa orang yang sakit itu cenderung putus asa. Bahkan karena putus asa, hatinya sudah sangat dangkal imannya, rasa sakitnya tidak bisa ditahan lagi, terkikislah tauhidnya, akhirnya dia datangi tempat-tempat, ya, dia datangi tempat-tempat yang mengandung kesyirikan. Dia datang ke Mbah Gandul, ya, Mbah Gondrong. Na'udzubillahi min. Lalu kemudian kata Mbah Gandul, kalau pengen sembuh nih besi kuning, malam-malam keliling kampung jangan pakai baju. Ini sudah mengandung kesyirikan. Na'udzubillahi min. Berarti kesyirikan itu tidak hanya kita dalam arti kata berobat ke salah satu tempat mengeluarkan jimat-jimat gitu ya Ustaz ya. Nah ada juga syirik dalam arti kata tadi Ustaz bilang adalah dengan kita lebih percaya medis ketimbang Allah yang memberikan penyakit. Ini kan jadi kayak beda tipis gitu loh Ustaz. Kadang kita merasa alhamdulillah. Nah, mengucapkan alhamdulillah kadang kalau kita udah sehat kadang lupa. Tapi dengan iya obat itu manjur ya, iya dokter itu cocok gitu. Nah, gimana sih Ustaz supaya kita selalu tauhid dengan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita harus merasa ya udah mendahulukan Allahnya baru kita ikhtiar gitu Ustaz. Begini. Manusia itu sering tertipu kepada dua hal. Yang pertama adalah al-faraq. Al-Faraq itu waktu luang, waktu kosong, cenderung manusia bikin maksiat. Ibu-ibu sudah selesai masak, selesai ngurus anak, bapak ke kantor, di rumah bengong. Langsung dibisikin sama setan, tuh mampir ke tetangga sebelah, siapa tahu ada berita baru. Ini saya gak ngomong ibu-ibu sini, ibu-ibu sebelah sana, ya. Itu juga orang sakit sebenarnya, yang sakit hatinya. Kemudian yang kedua, Kata Rasulullah, siapa orang yang tertipu? Adalah orang yang sehat. Orang yang sehat cenderung lupa kepada Allah. Bahkan dalam kesehatannya tidak dipakai untuk ibadah. Kalau sehatnya aja enggak ibadah, gimana sakitnya? Itu logika kita. Itulah kenapa ketika kita menderita sakit, terus mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dikhawatirkan kalau putus asa, kita akan menabrak rambu-rambu Allah atau rambu-rambu Rasulullah. Akhirnya mengandung kesyirikan, karena syirik itu tipis memang. Seperti benang halus sekali, tiba-tiba jatuh kepada kemusyrikan, tidak terasa. Tidak terasa, makanya hati-hati dengan kesyirikan. Itulah kenapa sangat dianjurkan setiap hari membaca La ilaha illallah minimal 100. Sambil meyakini hati, baca La ilaha illallah 100, tidak banyak. 10 ribu juga tidak banyak. Ya, insya Allah. Baik, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardani Yudo. Saya mau menanyakan, ada seseorang yang menyuruh kalau mau melahirkan supaya cepat, itu harus minum air yang sudah direndam dengan rumput Fatimah. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Dan kalau memang diperbolehkan, apakah Nabi pernah mencontohkan? Sedangkan pengobatan itu kalau di rumah sakit itu bertentangan sekali. Dokter-dokter melarang untuk minum air itu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rumput Fatimah, ya kan, untuk mempercepat atau melancarkan kelahiran, ya. Yang pertama, kembali saya ingatkan, bukan rumput Fatimah yang mempercepat dan menyelamatkan kelahiran. Ingat. Dan bukan dokter yang mempercepat atau yang menyelamatkan kelahiran. Dokter sudah ada 20 orang di sana. Ini ibu udah 3 hari di rumah sakit gak ngelahirin-ngelahirin. Ternyata bukan dokter. Karena memang Allah belum mengizinkan dia keluar. Karena ketika makhluk itu keluar, maka Allah sudah persiapkan rezekinya. Jadi prinsipnya adalah apa? Meminum sesuatu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, silahkan. Dan konsultasikan juga dengan beberapa dokter. Ya, kalaupun minum rumput Fatimah, silahkan minum. Tapi harus jernih airnya, harus bersih, ya. Gak ada pakai mantra-mantra di dalam rumput Fatimah, ya. Cukup bantu menolong-olong. Nah, jangan pakai mantra-mantra begitu. Jadi tetap dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Itu doa dan petunjuk Rasul. Silakan dilakukan, tapi jangan bertentangan dengan Al-Qur'an, insyaallah. Baik, dan Mbak. Ya, yang kedua itu, apakah Nabi pernah mencontohkan kepada putrinya Fatimah itu? Kalau rumput Fatimah, mungkin namanya saja Fatimah, ya. Iya. Saya pribadi belum menemukan, ya. Mungkin saya belum buka kitab yang lain, atau saya belum datang ke guru, mungkin ada informasi, saya belum. Tapi terus terang saja, tidak hanya rumput Fatimah, ada juga dari Timur Tengah beberapa pengobatan yang tidak dicontohkan Rasul. Prinsipnya silakan, selama tidak bertentangan. Jangankan dari Timur Tengah, dari Solo, dari Irian Jaya, kalau bisa, kalau memang wasilah itu bisa menyembuhkan, seperti buah merah dari Irian Jaya, kenapa ditolak? Karena kan kita sudah bahas di awal tadi bahwa pengobatan itu salah satunya adalah alamiah dengan herbal atau tumbuh-tumbuhan. Baik, baik. Ustaz, tadi kita akan lanjutkan, ya. Baik, ibu-ibu baik, juga ya. Yang kesimpulan yang berikan Ustaz Aswan, tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Itu artinya Ustaz Aswan akan memberikan kesimpulan. Sebelum menuju kesimpulan Ustaz, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan jika kita dalam keadaan sakit? tidak gampang berputus asa gitu ya, tidak gampang menerima hal-hal dalam arti kata pengobatan ini, gimana pun juga kita kan harus melihat ya, iya, yang benar ataupun yang tidak. Tapi biasanya kalau orang sakit tuh sudah gampang aja gitu, bu obat di sini loh, berobat sini ini langsung sembuh gitu. Kita kan karena pengen sembuh gitu, Ustaz. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita menderita sakit, tidak ada yang paling ampuh obatnya kecuali dibentengi dengan obat yang bernama sabar, tabah. Itu dulu. Karena orang yang bersabar itu adalah orang yang masih berada di dalam rel ajaran Allah dan Rasulnya. Saya khawatir ketika kehilangan sabar, maka kehilangan iman dia. Berapa banyak manusia yang kehilangan sabar, kemudian tauhidnya goyah, imannya lari, melakukan perbuatan durhaka, mengambil pengobatan atau obat yang diharamkan. Rasul pernah bersabda, Innallah lam yaj'al syifa'akum fi ma harrima 'alaikum. Sungguh Allah tidak akan membuat kesembuhanmu pada sesuatu yang diharamkan. Jadi jangan pernah kita merasa percaya dengan orang mengatakan, coba kamu berobat di si A, konon begini, oh coba kamu makan ini, itu kan haram, katanya tetangga sebelah sembuh. Tuh, kita sering dibuai, ditipu dengan kalimat katanya, konon, dengar-dengar. Ini tiga kalimat ini bisa merusak iman. Saya pribadi tidak, seperti enggak suka dengan tiga kalimat ini, konon. Karena banyak orang disesatkan. Padahal ketika dia minum obat yang tidak mengandung alkohol, masih ada ribuan jenis obat yang tidak mengandung alkohol. Tapi kenapa dia senang dengan yang mengandung alkohol? Itu tetangga sebelah udah sembuh, Ustaz. Tidak semua Allah sembuhkan. Karena pasti ketika kita menderita sakit, maka sungguh Allah sedang mencuci dosa kita. Kalau kita sabar, makanya sabar, sedang dicuci, dibersihkan dosa. Itulah kenapa para alim ulama ketika menjelang wafatnya kebanyakan sakit dulu. Itu yang mereka minta memang. Dia bersabar, dia terus, lidah ini tidak lepas berzikir. Itulah kenapa Nabi Ayyub ketika dia sudah jadi tulang belulang, namun yang tersisa tinggal lidah dan hati, Nabi Ayyub doanya apa? Bukan minta sembuh. Ya Allah, jangan engkau biarkan ulat ini memakan lidah dan hatiku, ya Allah. Kalau ulat ini makan lidah dan hatiku, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk meneruskan zikir kepadamu. Insya Allah. Dan selalu optimis. Jangan pernah pesimis dengan penyakit. Senyum terus. Jangan suka mengeluh. Jangan, sabar. Bismillah. Ya, saya juga bukan ahli sabar, Ibu. Lagi belajar, insya Allah. Baik, Ustaz, terakhir sebenarnya apa sih supaya kita tadi tidak hilang tauhid kita jikalau kita sakit gitu, Ustaz? Selalu berla ilaha illallah, istighfar, Ustaz, ya? Iya. Kemudian ada resep dari saya. Ketika kita sedang menderita sakit di beberapa bagian tubuh, kata Rasulullah apa dalam sebuah hadisnya, do' yadaka ala jasadika ta'lam, artinya letakkan tanganmu di tempat tubuhmu merasa sakit, kemudian baca bismillah 3 kali, kemudian baca doa a'udzu billah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir, artinya aku berlindung kepada Allah dan dengan ketentuannya aku berlindung kepada Allah dari apa yang aku khawatirkan. Jadi minta sama Allah sambil optimis begitu, ya, minta. Kemudian perbanyak apa, membaca doa. Kemudian kalau anak sakit, biasakan dulu rukyah itu, ya itu ketika anak demam nih ya, bunuh-bunannya bacakan Fatihah, yakin sama Allah. Baca, minta dulu sama Allah, baca Fatihah, tiupkan. Belajar untuk begitu. Belajar kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi jangan langsung panik, jangan, sabar. Orang tua harus tetap bersabar, anak sakit tetap bersabar. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ingat, kalau 3 hari masih belum sembuh, atau misalkan setelah diruqyah, oh harus ke dokter, berarti memang harus mengantar rizki kepada pihak lain. Alhamdulillah. Iya, baik. Terus saya punya pengalaman, Bu, ya, sekedar sharing. Kalau anak saya panas, saya selalu baca itu Al-Fatihah, gitu ya, ayat kursi. Insya Allah tuh, Bu, Al-Ikhlas, alhamdulillah langsung reda. Asal yakin. Kitanya tenang dan yakin ya Ustaz ya. Yakin kepada Allah yakin. Baik. Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih ilmu kesempatan Ibu kita doakan ya semoga Ustaz lagi Ustaz selalu sehat terus amin, ya Bu ya. Amin. Memberikan ilmunya semua kepada sehat. Kita semua dan Ibu-ibu yang hadir di sini semoga sehat terus selalu dalam lindungan Allah. Salam amin. Untuk keluarga ya Bu ya. Insya Allah kita ketemu lagi dan pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Insya Allah kita ketemu besok ya jam 3:30 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Siti Kirani beserta kru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.